Mitra Bisnis, DPR berencana membatasi investasi asing di sektor perkebunan menjadi hanya maksimal 30%. Tidak hanya itu, kepemilikan lahan perkebunan satu kelompok perusahaan perkebunan ingin dibatasi maksimal 100 ribu hektar, dan perusahaan perkebunan juga wajib memberikan minimal 20% sahamnya ke petani. Ada komentar, usulan pembatasan seperti ini dirasa sudah tidak lagi relevan, mengingat sistem ekonomi yang semakin terbuka dan akan berlakunya pasar bebas ASEAN di tahun depan. Untuk membahas masalah ini, kami telah tersambung dengan Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Joko Supriyono. Pak Joko, apa komentar Anda mengenai hal ini? Menurut saya sih agak aneh gitu, kalau di satu sisi kita mengejar, mempromosikan, menarik investor dalam negeri, kemudian kita justru ingin membatasi di sektor perkebunan, di mana sektor ini justru yang berkontribusi sangat positif dan bahkan bisa menjadi unggulan ke depan di tengah-tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sebenarnya secara neraca defisit, ya kan? Kemudian sektorial, di mana kebutuhan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran itu justru dari sektor ini juga berkontribusi besar. Jadi menurut saya sih ya agak ironis sih, dan apalagi Anda bilang tadi bahwa ekonomi makin terbuka, ada ASEAN Economy Community, ya tidak relevan lagi, menurut saya tidak relevan lagi. Sebenarnya ini kan seolah-olah kayak ada sentimen tertentu. Harusnya kita sudah tidak relevan lagi asing dan bukan asing. Yang kita harus bicarakan adalah seberapa manfaat yang diperoleh oleh bangsa ini dengan adanya investasi, apakah itu investasi PMDN atau PMA. Tapi how big apa benefit yang kemudian bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia dari berbagai aspek tadi, terutama Indonesia berkepentingan dengan pengurangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Menurut saya sih begitu. Nah, kalau pembatasan lahan maksimal 100 ribu hektar itu bagaimana, Pak? Masuk akal nggak? Nah, itu juga lebih aneh lagi. Di mana kita membutuhkan pembangunan ekonomi, di mana kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang besar dan konsisten demi bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kemudian ada upaya membatasi perusahaan untuk growth. Ini kan sama dengan membatasi perusahaan untuk tumbuh, gitu ya. Anda harus tahu bahwa sebenarnya mesin penggerak pertumbuhan di sektor perkebunan khususnya kelapa sawit adalah grup-grup ini, gitu. Karena grup inilah yang punya leverage, grup inilah yang punya teknologi, punya modal, punya SDM, sehingga sebenarnya keberadaan grup ini, kalau ini kemudian didorong untuk terus tumbuh, justru akan mengerek kepada perusahaan-perusahaan yang kecil, menengah. Jadi ini menjadi leverage, satu. Kedua, Anda harus tahu bahwa selama ini yang membangun kebun-kebun plasma yang diperuntukkan untuk masyarakat lokal, petani kecil, segala macam adalah grup-grup besar ini. Karena inilah yang punya resources besar yang cukup mempunyai kemampuan dalam membangun kebun plasma. Kalau grup-grup besar dibatasi dan tidak boleh ekspansi lagi dengan pembatasan maksimum luasan, ya pembangunan kebun plasma untuk masyarakat pasti akan terhambat, pasti akan berkurang. Nah kalau demikian tuh yang rugi siapa? Yang rugi adalah masyarakat. Kesempatan bagi petani-petani lokal atau orang-orang lokal yang harusnya mendapatkan plasma karena pertumbuhan kebun plasma menjadi tidak ada atau hilang kesempatan untuk itu. Menurut Bapak, kita sudah siap belum sih menghadapi pasar bebas ASEAN tahun depan? Kalau bicara di tingkat ASEAN, bagi sektor kelapa sawit itu nggak ada masalah. Loh, kita ini bukan hanya juara ASEAN, kita ini juara dunia kok, Mbak. Jadi sebenarnya justru kita nggak akan ada masalah. Yang harus kita pikirin adalah jangan sampai kemudian nanti dengan adanya ASEAN Economy Community ini, kita tidak bisa menikmati. Dengan Indonesia sebagai produser sawit terbesar, mestinya justru Indonesia mengembangkan produk lebih cepat, gitu ya. Kalau perlu di sektor hilir, sehingga kemudian benar-benar pasar minyak nabati ASEAN, katakan gitu ya, itu ya kita kuasai. Atau pasar-pasar yang membutuhkan produk sawit itu ya kita kuasai, udah pasti. Jangan sampai kemudian nanti malah minyak nabatinya dikuasai oleh minyak selain sawit. Itu dari sektor perkebunan. Tapi artinya gitu, artinya bahwa sebenarnya bagi Indonesia ini sudah menjadi keunggulan. PR-nya adalah bagaimana membuat produk dari sektor sawit ini benar-benar menjadi penguasa. Nah kalau gitu gimana sarannya Bapak untuk pemerintah terkait rencana pembatasan ini? Pemerintah itu mesti melihat masalah ini lebih komprehensif, jadi tidak sektoral. itu selalu penyakit kita melihat masalah ini sektoral. Jadi kita mesti melihat masalah ini secara komprehensif, secara nasional. Jadi akan beda ketika Anda harus melihat sektoral, ya kepentingan sektoral. Dari sisi legislasi, kepentingan legislasi. Dari sisi pemerintah, beda lagi. Sisi yang lain, beda. Jadi artinya bahwa kalau kita bicara dalam konteks nasional komprehensif, mestinya langkah-langkah tadi tidak tepat. Tidak tepat, karena ini menunjukkan semacam ada ketidaksinkronan, ketidaksinergisan antara kepentingan satu sektor dengan sektor yang lain. Ini dibutuhkan pengambilan keputusan atau ketegasan dari Presiden, supaya ketidaksinkronan atau ketidaksinergi antar sektoral ini bisa diminimalkan. Demikian Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono, Saikori Lumenta.